Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pembahasan yang terakhir telah kita sampaikan penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang hukum membuang hajat dalam keadaan menghadap atau membelakangi arah kiblat. Dan pendapat yang rajih, pendapat yang terkuat sebagaimana telah disampaikan, wallahu alam, adalah pendapat yang menyatakan diharamkannya melakukan hal tersebut secara mutlak. Artinya seorang muslim tidak boleh menunaikan hajatnya dalam keadaan menghadap atau membelakangi arah kiblat, baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan. Dan telah kita sampaikan beberapa dalil atau argumen yang mendukung pendapat tersebut. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berpindah kepada pertanyaan berikutnya. Ma hukmul khitan fi haqqi rijal wan nisa? Sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau rahimahullah tentang apa hukum khitan bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Yang ditanyakan adalah tentang hukum khitan atau yang diistilahkan dengan sunat kalau dalam istilah kita. Maka di sana ada pembahasan para ulama tentang hukum khitan bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Nah, bagaimana hukumnya? Dijelaskan oleh beliau rahimahullah, al-jawab hukmul khitan mahallu khilaf. Beliau menjelaskan bahwa hukum khitan itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum khitan. Wa aqrabul aqwal, dan pendapat yang paling mendekati kebenaran, pendapat yang paling benar, kata beliau rahimahullah, anal khitan wajibun fi haqqi rijal, adalah bahasanya khitan itu hukumnya wajib bagi kaum laki-laki. Wa sunnatun fi haqqi nisa, dan hukumnya sunnah bagi kaum wanita. Ada perbedaan hukum antara keduanya, wajib bagi seorang laki-laki dan sunnah bagi seorang wanita. Nah, kemudian akan beliau jelaskan apa sebab perbedaan hukum di antara keduanya. Kenapa wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Beliau jelaskan, wajhu tafriq bainahuma, dan letak perbedaan di antara keduanya, anal khitan fi haqqi rijal fihi maslahatun, ta'udu ila syartin min syurutis shalah. Sebab perbedaannya adalah karena khitan bagi kaum laki-laki itu memiliki maslahat yang terkait dengan syarat sahnya sholat, terkait dengan syarat sahnya sholat, wa huwa taharah, yaitu kesucian, sangat erat kaitannya dengan kesucian. Seorang muslim laki-laki dalam pelaksanaan sholat, sehingga dampak buruk yang diakibatkan oleh seseorang yang tidak berkhitan itu sangat berkaitan erat dengan keabsahan sholatnya. Nah, kenapa demikian? Beliau jelaskan, li'annahu idza baqiyat al-kulfah. Karena kata beliau, apabila ujung kemaluan itu tetap dibiarkan pada seorang lelaki, kulfah itu artinya ujung kemaluan, tetap dibiarkan dalam arti tidak dikhitan, tidak dipotong, maka akibatnya fainal baul idza kharaja min saqbil hasyafah baqiya wa tajamma fil kulfah. Maka akibatnya, apabila ada air kencing yang keluar dari lubang salurannya, bagia watajamma fil kulfah, maka akan tersisa dan terkumpul di ujung kemaluan tersebut. Akan tersisa dan terkumpul di kulfah tadi, kalau seandainya tidak dikhitan. Wasara sababan imma lihtiraqin au iltihabin, sehingga bisa menyebabkan peradangan atau infeksi pada kemaluan. Ternyata ditinjau secara medis, hal ini bisa memberikan dampak yang tidak baik terhadap kesehatan seorang muslim. Menurut pandangan medis, kalau dibiarkan maka bisa menyebabkan peradangan atau infeksi pada kemaluan. Auli kaunihi kullama taharraka wa kharaja min husyai fayatanajjasu bidzalik, atau setiap kali seseorang bergerak, ketika seseorang melakukan suatu aktivitas yang membutuhkan banyak gerakan, kemudian keluar suatu cairan dari kemaluannya, fayata najas bidalik, maka dia pun akan terkena najisnya. Sangat dikhawatirkan akan terjadi seperti itu, tanpa disadari akan keluar dari ujung kemaluan tadi yang tidak dikhitan, akhirnya dia terkena cairan yang najis, terkena sisa air kencing yang terkumpul padanya. Sehingga atas dasar ini, berdasarkan tinjauan medis dan secara syar'i, maka khitan itu hukumnya wajib bagi seorang lelaki muslim. Sangat erat kaitannya dengan keabsahan ibadah sholat yang dilakukan. Wa amal mar'ah, adapun khitan bagi seorang wanita, fa'innahu ghayatu ma fihi minal fa'idah, maka manfaatnya yang paling maksimal akan dijelaskan oleh beliau. Tinjauan syariat Islam terkait dengan manfaat khitan bagi seorang wanita, beliau jelaskan bahwa manfaatnya yang paling maksimal adalah annahu yuqallil min ghulmatiha, au syahwatiha. Bahasanya khitan akan meredam syahwat seorang wanita. Itu manfaatnya yang paling maksimal. Artinya tidak terkait dengan keabsahan ibadah yang dia lakukan. Tidak terkait dengan syarat sahnya sholat atau yang lainnya. Wa hadza talabu kamalin. Dan ini merupakan tuntutan yang terkait dengan kesempurnaan. Kesempurnaan seorang wanita. Tidak terkait dengan kewajiban yang harus dia lakukan. Kalau manfaat khitan bagi seorang lelaki muslim tadi telah jelas terkait dengan kewajiban sholatnya, atau bahkan terkait dengan syarat sah sholat yang dia lakukan. Adapun bagi seorang wanita, maka hanya terkait dengan kesempurnaan statusnya sebagai seorang wanita. Khitan akan meredam syahwatnya sehingga bisa terkontrol dengan baik. Walaysa min babi izalatil adza. Dan khitan bagi seorang wanita bukan dalam rangka untuk menghilangkan gangguan atau mara bahaya yang akan menimpanya. Ini berbeda dengan manfaat khitan bagi seorang lelaki. Telah dijelaskan tadi, sangat dikhawatirkan ketika tidak dikhitan, maka seorang laki muslim akan terkena sisa-sisa air kencing yang tersimpan dalam ujung kemaluan. Maka sangat nampak sekali, sangat nyata sekali manfaatnya bagi seorang muslim. Demikian dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Atas dasar ini, maka khitan bagi seorang wanita hukumnya sebatas sunnah, tidak sampai wajib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lebih lanjut dijelaskan oleh beliau, washtaratul ulama li wujubil khitan. Dan para ulama telah mempersyaratkan wajibnya khitan bagi seorang muslim. Ada syarat yang harus terpenuhi. Apakah syarat yang dimaksud? Alla yakhafa ala nafsihi. Selama seseorang tidak mengkhawatirkan keselamatan jiwanya, terutama bagi seorang wanita, dipersyaratkan selama tidak mengkhawatirkan keselamatan jiwanya. Fa in khafa ala nafsihi minal halak awil marad. Sehingga apabila seseorang mengkhawatirkan dirinya akan meninggal atau sakit ketika dikhitan, tentunya ini merupakan sebuah kekhawatiran yang nyata dan telah dikonsultasikan oleh ahlinya. Dikonsultasikan kepada ahlinya. Secara medis diperkirakan akan sangat membahayakan keselamatan jiwanya, atau paling tidaknya akan membuatnya sakit. Fa'innahu la yajib. Maka pada saat itu khitan hukumnya tidak wajib. Li'annal wajibat la tajibu ma'al ajiz. Karena berbagai kewajiban dalam agama ini tidak harus dilaksanakan ma'al ajiz, ketika tidak ada kemampuan untuk melakukannya. Telah disampaikan tadi bahwa khitan bagi seorang lelaki hukumnya wajib. Namun ketika tidak ada kemampuan secara fisik, maka tidak wajib baginya untuk melakukan khitan. Kalau seandainya kondisi seorang muslim seperti itu, tidak ada kemampuan untuk melakukan khitan. Au ma'a khaufit talaf awid darar. Dan ketika dia khawatir akan binasa atau tertimpa mara bahaya dengan khitan yang dia lakukan. Tentunya telah kita sampaikan tadi, hal tersebut harus berdasarkan keterangan atau rekomendasi dari ahlinya. Hendaknya berkonsultasi kepada ahli medis atau yang lainnya, sehingga benar-benar merupakan sebuah dugaan yang kuat, tidak sekedar prediksi, tidak sekedar perkiraan, tidak sebatas was-was, namun benar-benar akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap seorang muslim ketika melakukan khitan. Nah, ketika suatu saat nanti kekhawatiran tersebut tidak ada, artinya dia sudah memiliki fisik yang kuat dan normal untuk melakukan khitan, tentunya kembali kepada hukum asalnya. Khitan hukumnya wajib baginya. Ketika sudah ada kudroh, ketika sudah ada kemampuan untuk melakukan khitan. Demikian dia jelaskan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya akan dijelaskan oleh beliau tentang dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya khitan bagi seorang lelaki muslim. Kata beliau rahimahullah, wa dalilu wujubil khitan fi haqqi rijal. Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya khitan bagi kaum laki-laki, awalan yang pertama adalah annahu waradat ahaditsu muta'addidah, telah diriwayatkan dalam berbagai hadis bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara man aslama an yakhtatin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan siapa saja yang masuk Islam agar melakukan khitan. Wal aslu fil amril wujub, sementara hukum asal suatu perintah itu adalah wajib. Dalam berbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang yang masuk Islam agar melakukan khitan, sehingga seolah-olah khitan merupakan syarat sahnya masuk Islam. Seolah-olah seperti itu. Setiap kali ada seorang yang menghadap beliau kemudian menyatakan keislamannya, maka beliau pun memerintahkan orang tersebut agar berkhitan. Dan ulama menjelaskan bahwa adanya perintah ini menunjukkan bahwa hukumnya adalah wajib, tidak sekedar anjuran atau sunnah. Ini argumen yang pertama. Tanian, kemudian argumen yang kedua, annal khitan mayyizatun bainal muslimin wan nasara. Dalil yang kedua adalah bahasanya khitan merupakan pembeda antara kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani. Khitan adalah pembeda antara seorang muslim dengan seorang Nasrani. Hatta kanal muslimun ya'rifuna qatlahum fil ma'arik bil khitan. Sampai-sampai kaum muslimin dahulu mereka mengenal korban-korban yang terbunuh di antara mereka fil ma'arik, dalam berbagai pertempuran, bil khitan, dengan adanya khitan. Ini yang terjadi di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Kaum muslimin mengetahui siapa saja korban di antara mereka dalam berbagai pertempuran dengan adanya khitan. Karena terkadang korban dalam peperangan sulit untuk diketahui identitasnya. Kondisi sudah sangat mengenaskan. Mungkin dimutilasi, dipotong-potong tubuhnya, sehingga mereka tidak mengetahui ini jasad seorang muslim atau seorang kafir. Maka solusinya adalah dengan mengetahui apakah dia sudah dikhitan atau belum. Kalau dia dikhitan, berarti dia seorang muslim. Kalau tidak, maka berarti dia seorang Nasrani, seorang kafir. Faqalu al-khitanu maziyah. Maka mereka mengatakan bahwa khitan adalah sebuah pembeda antara orang muslim dengan orang kafir. Wa idza kana mayyizah fa huwa wajibun li wujubi tamyiz bainal kafir wal muslim. Sehingga apabila khitan merupakan sebuah pembeda, fa huwa wajibun, maka hukumnya adalah wajib. Kenapa demikian? Karena seorang muslim harus membedakan dirinya dengan orang kafir. Seorang muslim harus terbedakan dengan orang kafir. Walihaza harumat tashabbuh bil kufar. Oleh karenanya diharamkan untuk melakukan tashabbuh dengan orang-orang kafir. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dia sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyerupai suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Sebuah kaidah yang sifatnya umum dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim harus berbeda dengan orang kafir, terutama dalam perkara-perkara yang sangat identik dengan orang-orang kafir. Seorang muslim harus berbeda dengan mereka. Nah, diantaranya adalah terkait dengan permasalahan khitan. Tidak melakukan khitan telah menjadi ciri khas orang-orang kafir sejak zaman dulu sampai sekarang. Sangat identik dengan budaya atau gaya hidup mereka. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menyelisihi gaya hidup mereka atau adat kebiasaan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya terkait dengan khitan yang sedang kita bahas, terkait dengan memelihara jenggot misalnya bagi seorang muslim, dan juga memotong kumis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus telah memerintahkannya. Atau terkait dengan berbagai hal yang sangat identik dengan orang-orang kafir. Maka setiap muslim wajib untuk menyelisihi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian kita berpindah kepada dalil yang ketiga. Anal khitan qad'u syai'in minal badan. Adalah bahasanya khitan merupakan qad'u syai'in minal badan, perbuatan memotong sebagian anggota tubuh seorang muslim. Wa qad'u syai'in minal badan haramun. Sementara memotong sebagian anggota tubuhnya merupakan perkara yang diharamkan. Pada asalnya tidak boleh seorang muslim melakukan penyiksaan terhadap dirinya sendiri dengan memotong sebagian anggota tubuhnya. Wal haram la yustabahu illa li syai'in wajib. Dan perkara yang hukumnya haram tidak boleh dilakukan kecuali dalam rangka untuk melakukan suatu perkara yang hukumnya wajib. Perkara yang haram tidak boleh dilakukan kecuali untuk suatu perkara yang hukumnya wajib. Tidak mungkin seorang muslim harus memotong sebagian anggota tubuhnya demi untuk suatu perkara yang hukumnya sunnah atau sekedar anjuran. Tidak mungkin memotong sebagian anggota tubuh hukumnya haram. Pada asalnya demikian. Namun diperbolehkan dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban. Yaitu kewajiban untuk melakukan khitan. Fa'ala hadza yakunul khitan wajiban. Sehingga berdasarkan hal ini, khitan itu hukumnya wajib bagi seorang muslim. Rabi'an, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berpindah kepada argumen yang keempat. Anal khitan yakumu bihi waliyul yatim. Adalah bahasanya khitan itu dilaksanakan oleh waliyul yatim. Wali seorang anak yatim. Khitan bagi anak yatim itu dilaksanakan oleh wali anak yatim tersebut. Dalam arti kepengurusannya ditangani oleh wali anak yatim tadi. Wa huwa i'tida'un 'alaih wa 'tida'un 'ala malihi. Sehingga khitan ini melibatkan anak yatim tersebut dan sekaligus hartanya. Sebagian anggota tubuhnya harus dipotong. Dan juga melibatkan harta yang dimiliki oleh anak yatim tadi. Karena pengelolaan harta anak yatim diserahkan sepenuhnya kepada walinya. Li'annahu sayu'til khatina ujrah. Dan wali anak yatim tadi, dia harus memberikan upah kepada orang yang akan mengkhitannya. Sehingga dia harus mengambil sebagian harta anak yatim untuk kemudian diberikan kepada orang yang mengkhitannya. Maka khitan terhadap anak yatim melibatkan fisiknya dan melibatkan sebagian hartanya. Falaula annahu wajibun lam yajuz al-i'tida'u 'ala malihi wa badanihi. Sehingga seandainya khitan ini tidak wajib, maka tidak boleh bagi wali tersebut untuk melibatkan harta dan fisik anak yatim tadi. Kalau seandainya hukumnya tidak wajib, maka tidak boleh baginya untuk memotong sebagian anggota tubuhnya dan mengambil sebagian hartanya. Wa hadhil adillah al-athariyah wa nadhariyah. Kemudian kata beliau, sehingga berdasarkan dalil-dalil yang syar'i tadi, wa nadhariyah, dan dalil secara logis, secara logika, tadulu ala wujubil khitan fi haqqi rijal. Semuanya menunjukkan tentang wajibnya melakukan khitan bagi kaum laki-laki. Paling tidaknya ada 4 argumen yang beliau sampaikan. Dan semuanya mendukung pendapat yang beliau sampaikan. Bahwa khitan itu hukumnya wajib bagi seorang muslim laki-laki. Amal mar'ah fafi wujubihi 'alaiha nadhar. Adapun tentang kewajiban khitan bagi kaum wanita, 'alaiha nadhar, maka pendapat ini perlu ditinjau ulang lagi. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat hukumnya wajib bagi kaum wanita. Namun beliau menegaskan pendapat seperti itu perlu ditinjau ulang lagi. Fa'adharul aqwal annahu wajibun ala rijal dunna nisa. Sehingga pendapat yang paling benar adalah khitan itu wajib bagi kaum laki-laki dan tidak wajib bagi kaum wanita. Ini pendapat yang benar menurut beliau rahimahullah. Wa hunaka haditsun dha'ifun. Dan di sana ada sebuah hadis yang derajatnya lemah. Wahwa, yaitu hadis yang berbunyi al-khitanu sunnatun fi haqqi rijal wa makramatun fi haqqi nisa. Hadis yang berbunyi khitan itu hukumnya sunnah bagi kaum laki-laki, wa makramatun fi haqqi nisa, dan merupakan sebuah kemuliaan bagi kaum wanita. Namun hadis ini hadis yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum dalam permasalahan tersebut. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Subhanakallah.